Halo Mamis dan Kiddies, sekarang boneka Tata sudah bisa diorder. Tasya sudah bawa Tata main bola, meluncur, dan bergaya. Asyik deh, Tata jadi gak sabar nih pengen main sama kalian di rumah. Ayo pesan sekarang, dapat tas gratis juga loh. Jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.